berjuang, berjuang terlepas dari kehampaan ini. Meski hanya lalu cinta yang tak tahu entah akan dibawa kemana kita. Hanyalah sisa-sisa keikhlasan yang tak diikhlaskan. Bertiup tak berarah, berarah ke ketiadaan. Akankah bisa bertemu kelak di dalam perjumpaan abadi? Kau tiada, aku aku cari kamu. Menuju senja. Layang layang Yesus.